tak datang penuhi undangan dalam malam pesta perkawinanmu. Bukan aku segan, bukan aku kejam, karena kau lupakan semua janji. Lihat kau bersanding, tak sanggup hatiku menangis, jiwaku menangis. Doa ku kirimkan dalam kerinduan, semoga kau bahagia di sisinya. Sanding tak sanggup hatiku menangis, jiwaku menangis. Doa ku kirimkan dalam kerinduan, semoga kau bahagia di sisinya.